Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan hadis Jabir bin Abdullah di Bulughul Maram bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika khutbah merah kedua mata beliau, tinggi suara beliau dan marah seakan seperti seorang komandan perang yang menyiapkan pasukannya. Al-hadis lalu beliau sebutkan, amma ba'd, sesungguhnya sebagai perkataan kitab Allah, sebagai petunjuk-petunjuk Rasulullah, sejelek urusan adalah yang diada-adakan, direkayasa baru bukan dari Rasul, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Di lafaz lain, barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak akan ada yang menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang memberinya hidayah. Hadis banyak faidah terkandung di dalamnya, antara lain bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti beliau itu terpengaruh dalam khutbah. Artinya ketika yang disampaikan itu penting, nah maka terlihat itu dalam sifat khutbahnya, suaranya lantang, keras, marah seperti komandan perang, matanya merah, suaranya tinggi. Berarti beliau sendiri terpengaruh karena pentingnya apa yang beliau sampaikan, maka beliau pun demikian ekspresinya sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian seharusnya seorang khatib, bahwa ketika memang itu penting sangat, maka terlihat itu dalam penyampaiannya. Suaranya keras, meninggi, matanya merah, dan sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Hadis mengajarkan kepada kita pula bahwasanya petunjuk terbaik, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala aturan kehidupan ini, apa yang beliau tunjukkan kepada umatnya, yang beliau contohkan, yang beliau ajarkan, itu yang terbaik. Artinya tidak ada yang lebih baik dari itu. Mungkin banyak ajaran lain, ada konsep lain, ada metode ini dan itu untuk kebahagiaan seseorang, kebahagiaan suatu kaum, kejayaan mereka dunia dan akhiratnya terlebih, maka tidak akan ada yang bisa lebih baik dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis terkait sifat khutbah, demikian yang disunahkan pada seorang khatib. Di dalam hadis ada tambahan, barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang memberinya hidayah. Yang Allah beri hidayah, tidak akan ada yang menyesatkannya. Karena segala urusan Allah yang tentukan, hanya Dia yang menetapkan apakah orang ini mendapat hidayah, terbimbing, ataukah tersesat dari siratul mustaqim. Dan jika Allah telah menghendaki, maka itu yang pasti terjadi. Wala mu'aqiba li hukmi, dan tidak akan ada yang bisa merubah hukum Allah. Kalau Allah sudah beri hidayah seorang, enggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Mau dirayu bagaimana, mau ditipu, makar dan segala bentuk manuver tipuan enggak akan berguna. Tetap hamba ini selamat dan terbimbing dalam hidayah. Kalaupun seluruh yang ada di muka bumi berkumpul bersatu padu untuk menyesatkan hamba ini, tidak akan bisa. Sebaliknya pun, kalau Allah telah tentukan kesesatan bagi seorang hamba, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberinya hidayah. Mau dinasehati, diingatkan bagaimanapun, ya sudah. Terjadi pada anak Nabi Nuh, terjadi pada istri Nabi Lut, dan beberapa yang lain. Hatta itu istri seorang Nabi, sedekat-dekatnya orang dengan Nabi. Anak seorang Nabi, sedekat-dekatnya orang. Tentunya paling diharapkan hidayah dan kebaikannya. Tapi Allah menghendaki lain, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Al-hidayah biyadillah. Begitu pula sebaliknya, kalaupun seseorang di tengah-tengah kekufuran yang dahsyat luar biasa, Allah inginkan hidayah baginya, selamat. Istri Fir'aun, Fir'aun yang sampai setingkat itu mengaku dirinya Tuhan dan maksa untuk disembah, sedekat-dekatnya orang dengan dia, Allah berikan hidayah baginya. Wah, kata, tidak ada yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa menghindar dari apa yang Allah tetapkan. Hidayah kewajiban setiap kita untuk pasrah dan banyak-banyak memohon kepada Allah untuk mendapat taufik, mendapat hidayahnya. Kalau tidak, akan sia-sia. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, jiwa yang tidak pernah merasa puas, kalbu yang tidak pernah khusyuk, sehingga segalanya mental dari dirinya. Nasihat sekian banyak, peringatan menumpuk sekian kali. Faham-faham orang, mengerti apa yang dia dengar, tahu dan faham apa yang dimaksud. Tetapi untuk dia mau berubah, untuk menjadi lebih baik, Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Sehingga para nabi pun mengeluhkan kepada Allah kaumnya ketika mereka mendengar, tahu, sampai hujah kepadanya, tetap saja kufur. Tetap saja mereka menentang dan mengingkari dakwah yang disampaikan padanya. Wah, kata insan, setiap insan, setiap diri manusia untuk muhasabah, introspeksi pada dirinya, termasuk yang mana dia. Qalbu, kalau sudah Allah bukakan, maka mudah baginya tunduk dan khusyuk. Tapi kalau sudah ditutup, ala qulubihim ghishawah ghulf wal'iyadu billah, tidak tampak baginya apapun yang disampaikan padanya. Makanya Rasulullah perumpamakan seperti ka'ardil hazir udan uda dalam hadis Hudzaifah, seperti anyaman-anyaman tikar. Kalau ini meja, semula yang di atas meja ini kelihatan semua. Kamu letakkan koin 100 rupiah di sini, kelihatan. Ada HP, jelas terlihat. Apa saja di sini terlihat, ada uangmu 100 ribu, 50 ribu. Begitu kamu menganyam tikar di atas meja ini, wah, sehelai demi sehelai, masih kelihatan. Terus ini tikar semakin melebar, melebar, melebar, melebar, melebar, mulai menutup permukaan meja. Semakin besar, semakin lebar, semakin panjang, pada akhirnya tertutup semua permukaan meja. Ketika sudah tertutup, sudah enggak kelihatan. Tadi ada 100 ribu, 50, enggak kelihatan. Ada HP, ada ini, enggak bisa. Sudah tertutup oleh tikar yang di atasnya. Anyaman-anyaman ini, segala bentuk fitnah, syahwat, syahwat-syahwat yang ada, maupun syubhat-syubhat yang menerpa. Na'udzubillah, menutupi qalbu. Kalau sudah seperti itu, kalaupun didengar oleh telinganya, kalaupun dilihat oleh matanya, la yanfa. Semuanya sudah enggak ada guna, enggak terlihat. Itu kebenaran bagi orang lain yang melihatnya, bagi dia enggak tampak. Bagi dia enggak mendengar, walaupun dia enggak tuli. Tetapi sudah tertutup kalbunya oleh Allah. Manfaat dari pendengaran, manfaat dari penglihatan itu sudah terbuang. Karena kalau manfaat semestinya dia mau berhenti, mau berubah, mau meninggalkan dan seterusnya. Tapi ini enggak. Tertutup. Itu yang Allah sebutkan dalam Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ron. Ar-ron, noda hitam yang menempel pada kalbu. Sekali dia bermaksiat, sekali dia lakukan dosa, syahwat, syubhat, ternodai satu titik hitam padanya. Berikutnya nanti lagi dua, tiga, empat, terus. Lama-kelamaan noda-noda titik-titik hitam ini akan menyelimuti kalbunya. Kayak perokok. Semula dia baru satu batang, sekali isap, dua kali isap, sedikit nikotin yang nempel di paru-parunya. Enggak pengaruh. Di saat itu, dua batang, tiga batang, satu pak, dua pak, lima, sepuluh. Terus akan semakin banyak noda-noda hitam itu menempel di paru-parunya sampai pada akhirnya hitam rusak itu paru-paru. Begitulah gambarannya. Kejelekan seseorang ketika menolak dan tidak mau tunduk taat kepada Al-Haq, tidak mau merubah dirinya, akhlak dan perangai sifatnya, tutur kata dan amal perbuatannya. Tiba-tiba sudah terlambat, jauh sudah tertutupi kalbunya. Sulit untuk dirubah, sudah berat. Illa masya Allah. Bagi orang lain yang sehat, nasihat yang disampaikan luar biasa, masya Allah. Apa yang dibaca, masya Allah. Tapi bagi orang yang sudah ditutup kalbunya, tidak berpengaruh sama sekali. Tidak ada efeknya pada dirinya. Tidak berguna sama sekali. Sehingga tetap dalam kondisi dia. Ya seperti itu dia. Seorang yang arif akan murojaah. Akan memurojaah dirinya. Menghisab dirinya. Seperti apa dia? Adakah mengarah kepada yang lebih baik, mau dan bisa dirubah, mau untuk menjadi orang yang lebih takwa, lebih taat kepada Allah, dan orang akan menilai, melihat fulan masya Allah gak seperti kemarin, fulan gak seperti yang dulu. Rubah akhlaknya, adabnya, tutur katanya, amal perbuatannya, enggak sama. Orang melihat, menilai. Tapi asyqi, orang yang celaka, walayadu billah, enggak ada perubahan itu. Syqi. Itu yang Rasulullah SAW ingatkan, man yahdihillah fala mudhillalah. Yang Allah beri hidayah, enggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dipaksa seperti apa enggak bisa. Sahabat lihat, disiksa Bilal seperti itu. Dipaksa kufur, tinggalkan agama ini, iman. Keras dan luar biasa Quraisy, diterik panas matahari di atas batu, cambuk ini itu, gak bisa merubah. Nah, Khabbab Ibnul Arad disetrika punggungnya, luka Enggak bisa merubah. Quraisy enggak bisa merubah. Wahakadah. Di sisi lain paman Rasul SAW, Abu Talib, yang Rasulullah sendiri sangat berharap, antusias, mau beriman, ngucap saja la ilaha illallah, enggak bisa. Padahal Rasul nemeni terus di sampingnya, enggak bisa. Wahakadah. Manusia hanya punya kemampuan balagh, menyampaikan, mengajarkan, menasehati. Itu yang Allah tekankan di dalam beberapa ayat. In 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Ma anta 'alaihim bimusaitir. Kamu tidak bisa berkuasa atas mereka untuk merubah. Harus begini. Kepinginmu ini orang jadi baik, jadi soleh, berubah, jadi taat, jadi masya Allah. Itu keinginanmu. Tapi anta alaihim bimusaitir. Kamu gak bisa menguasai orang. Innaka la tahdi man ahbab. Allah pun katakan kepada Rasulnya, kamu enggak bisa beri hidayah kepada orang yang kamu cintai. Wa man yudlil fala hadiyalah. Yang Allah sesatkan itu yang ditetapkan baginya, maka enggak akan ada yang bisa memberinya hidayah. Kalaupun dia sedekat-dekatnya orang dengan al-haq, tinggal di tengah kota Mekah sekalipun, kalau memang dia ditentukan lain, jauh dari hidayah, maka ini seharusnya membuat seorang mukmin takut, was-was pada dirinya, takut kalau-kalau dia termasuk yang tidak dikehendaki hidayah untuknya, takut dari nifaq, takut dari kesesatan. Banyak contoh, banyak yang terjadi di umat ataupun di generasi-generasi yang sebelum ini. Siapa orangnya yang tidak khawatir terhadap dirinya? Kalau orang itu khawatir, kalau orang itu takut, dia yang akan sampai dengan selamat. Dia akan sampai dengan selamat, karena akan selalu banyak sering doa memohon kepada Allah. Nah, bagaimana kalbu itu menjadi lunak mendengar nasihat, menerima mau'izah yang disampaikan kepadanya, jadi lunak. Seperti yang Allah sebutkan dalam al-hadith, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum datangkah waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk kalbu mereka terhadap zikrullah dan al-haq yang diturunkan kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Agar mereka tidak menjadi seperti ahlul kitab, Yahud, Nasara, Fatala alaihimul amadu faqasat kulubuhum wakathirun minhum fasiqun. Dengan lamanya waktu, panjangnya jarak, menjadi qasat kulubuhum, keras hati mereka, menjadi kaku, sehingga enggak berguna baginya ayat demi ayat, hadis demi hadis. Sulit untuk dirubah dan dilunakkan karena sudah terlalu lama, sudah terlanjur kaku dan mengeras kalbunya, tidak ada kesungguhan untuk berubah pada diri mereka. Allah ingatkan itu kepada mukminin agar tidak terjadi pada diri mereka apa yang menimpa ahlul kitab. Ayat ini peringatan dari Allah kepada mukminin, bukan hanya sekedar cerita seperti itu yang menimpa ahlul kitab, tetapi ibrah yang lebih penting. Mau ambil pelajaran dari apa yang telah lalu pada mereka. Ya akhi hasib nafsak, hisab diri kamu, koreksi apa yang bertambah dari ilmu setiap hari. Kamu dengarkan ayat, kamu dengarkan hadis, sunnah sampai kepadamu sekian banyak. Ada perubahan pada dirimu? Berubah kepada yang lebih positif, kepada yang lebih baik, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama dengan yang kemarin. Kemarin kamu begini, mungkin begitu, ini itu, walhasil menumpuk hujjah dan ilmu. Kif pada dirimu? Masruq Ibnu al-Ajda' rahimahullah, Imam Tabi'in, ketika kemarin ikut di majlis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Siddiqah bintu Siddiq, itu kemarin, hari ini beliau datang lagi. Aisyah tanya, dan beliau murabbiyah, seorang ibu yang betul-betul mendidik kepada anak-anak didiknya. Ditanya oleh Aisyah, ya Masruq, hal amilta ma akhadta bil ams? Kamu sudah amalkan apa yang kamu ambil kemarin, yang kamu pelajari kemarin? Sudah ada itu pada dirimu? Jawab Masruq, belum wahai Ummul Mukminin. Maka Aisyah katakan kepada Masruq, ya bunayya, wahai anakku, karena beliau Ummul Mukminin, tentunya mukminin anak-anak beliau. Wa ya bunayya, kata Aisyah, fala tukthir hujajallahi alaik, jangan kamu perbanyak hujah-hujah Allah pada dirimu, akan lebih berat dan lebih parah pada dirimu. Kamu menumpukkan bara api jahannam pada dirimu ketika ilmumu semakin bertambah, hujah Allah semakin banyak pada dirimu, tetapi tidak ada perubahan yang nyata dalam kehidupanmu. sekali lagi orang akan menilai, orang akan melihat. Mukminin syuhadaullah fil ard, sebagai saksi Allah yang ada di muka bumi ini, kefulan, dilihat fulan ini kok seperti ini terus, enggak ada perubahannya. Kemarin dia begini hijau, sekarang kok juga hijau. Fulan kemarin merah, kok sekarang juga merah, tapi kok enggak berubah. Ilmu sudah dia dengar, ayat-ayat lewat telinganya, hadis-hadis begitu banyak. Tapi apa pengaruh daripada nusus tersebut untuk menggiring dan merubah dirinya kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? La tukthir hujajallahi alaik, seperti yang Aisyah nasihatkan. Jangan kamu perbanyak hujah-hujah Allah pada dirimu. Yang kemarin belum kamu amalkan, sekarang kamu numpuk lagi, nambah lagi. Hakata salaf pendahulu-pendahulu kita. Ibnu Umar katakan, kami tidak pernah melebihi 5 ayat sebelum kami hafal, kami pelajari, yang halal kami halalkan, yang haram kami haramkan, perintah kami amalkan, larangan kami tinggalkan. Sudah dikuasai betul, faham, baru pindah loncat ke 5 ayat berikutnya. Hakada. Begitu para ulama. Sehingga barokah ilmu mereka, ilmu yang membuat mereka menangis. Karena itu sifat orang-orang yang Allah sebutkan dalam Quran, bercucuran air mata mereka ketika diingatkan dengan Allah SWT, dibacakan ayat-ayat Quran kepadanya. Hanya para ulama sebutkan yang punya ilmu dan itu tidak membuat dia menangis, pantas baginya ilmu yang diberikan itu tidak bermanfaat baginya. Ilmun la yanfa', la yanfa'ak, berarti gak berguna ilmu ini bagimu, gak ada buahnya, gak ada hasilnya. Oh, gak merubah diri kamu. Tutur katamu tetap seperti itu, sikap-sikapmu ya seperti itu, amalanmu ya enggak berubah seperti itu, mana ilmumu? Ilmu yang kamu dengar, yang kamu baca, yang kamu pelajari, kemana? Yanfa'at? Bisakah dikatakan ilmu itu berguna bagimu, bermanfaat untukmu? Setiap orang harus menanyakan pertanyaan itu dalam kalbunya. Apakah yanfa ilmu itu bagi dia? Agar dia mawas diri dan sadar kemana arah dia, tergiring kemana. Kullun muyassar lima khuliqalahu. Setiap orang tergiring ke arah yang memang dia diciptakan untuknya. Aminas su'ada, aminal asyqiya. Apakah dia termasuk orang-orang yang bahagia atau termasuk orang-orang yang celaka? Jangan sampai orang mengingkari segala sesuatu darimu sementara diketahui kamu orang yang punya ilmu, ngerti ilmu. Fulan padahal kan belajar, fulan padahal kan tahu, dengar, baca, ngerti. Ini kok begini perbuatannya, orang nggak serak dan mengingkari, kok seperti ini ucapannya, kok begini sikapnya, kok begini amalannya. Masa begitu orang yang ngerti sunnah, masa begitu orang yang ngerti ilmu? Orang mengingkari, gak ridho mereka, gak senang. Dan itu bala, menjadi fitnah tersendiri. Ketika orang yang punya ilmu tetapi sikap tutur kata dan amalannya tidak sesuai dengan ilmunya, tidak merubah dirinya, menjadi bala, menjadi fitnah bagi orang, akan menjadi bumerang dan menghantam ilmu itu sendiri. Oleh karenanya sekali lagi, masing-masing harus murojaah pada dirinya, muhasabah pada dirinya. Hal yanfa'aka ilm, bermanfaatkah ilmumu pada dirimu? Merubah dirimu betul? Bercermin, berkacalah pada dirimu sendiri. Anak berubah enggak? Dan orang akan menilai sekali lagi, anak berubah tidak? Yang begini begitu, yang sana kemari ini itu, berubah? Hidayah Allah SWT yang tentukan. Apakah termasuk yang pertama seseorang itu, man yahdihillah fala mudhillalah, Allah berikan dia hidayah, tidak akan ada yang menyesatkannya? Atau termasuk na'udzubillah yang kedua, wa man yudhlil fala hadiyalah, disesatkan maka tidak akan ada yang bisa memberinya hidayah. Hal yanfa'aka ilm, berguna ilmu ini bagimu? Atau hanya memperbanyak dan menumpukkan hujah-hujah Allah atas dirimu? Bercerminlah, bercerminlah. Jangan sampai seperti dikatakan, kamu melempari rumah orang sementara rumah kamu sendiri dari kaca. Rumah orang kamu lempari pakai batu, pakai kayu, fulan begini, alan begitu, kamu sendiri rentan. Rumahmu sendiri dari kaca 1 mili depan lagi. Hati-hati. Bagaimana kamu berani ngelempari rumah orang sementara rumahmu sendiri dari kaca tipis? Maka sekali lagi, bercerminlah. Bermanfaatkah ilmu pada dirimu? Merubah kamu kepada yang diridhai oleh Allah? Tutur kata, ucapan kita, sikap, amal perbuatan kita, dan keseharian kita seluruhnya, ibadah kita, taqarrub kita, muamalah kita, semuanya berubah? Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.